ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جمعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, dengan memohon bimbingan, taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab yang baru yaitu kitab At-Taubah, yang kita mulai pada hari ini Selasa tanggal 21 Rajab. ...1443... bertepatan dengan 22 Februari 2022... kitab At-Taubah. Dan kemarin kita sudah menjelaskan tentang istilah taubat dalam agama kita, dan sekarang kita masuk, atau kita mulai dari kitab ini yang ditulis oleh Al-Imam Imam Muslim rahimahullah. Faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Qala Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala: Bismillahirrahmanirrahim. Kitab At-Taubah. Al-bab. Wasil. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الحض على التوبة والفرح بها. الإمام النووي رحمه الله تعالى membuat bab yang pertama di bawah kitab التوبة ini yang berbunyi bab في الحض على التوبة والفرح بها. Bab anjuran, dorongan untuk bertaubat dan bergembiranya dengan taubat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-farahu biha adalah bergembira. Fariha yafrahu farahan artinya adalah bergembira. Dan agak sedikit aneh di sini ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menta'wil al-farah di sini di dalam hadis kepada ridha, tetapi di bab ini dia tetapkan ya fil haddi 'ala at-taubati wal farahi biha. Bergembira di sini maksudnya bergembiranya Allah ya, bergembiranya Allah, nanti akan jelas di dalam hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hanya saja An-Nawawi rahimahullahu taala sebagaimana sifat-sifat ikhtiariyah yang lain, beliau menakwilkan ke sifat zat yang sudah disepakati oleh kaum muslimin. Makanya beliau mentakwil dalam hadis nanti sifat gembira dari Allah Subhanahu wa taala ini kepada ridha. Ya. Al-farah di situ artinya ridha. Sementara di bunyi bab dia tidak mengatakan ridha. Ya. Dia mengatakan apa? Bergembira. Ya, bergembira. Baik, anjuran untuk bertaubat jelas ya. Kemudian bergembira ini termasuk anjuran. Bergembiranya Allah dengan taubat seorang hamba adalah anjuran, dorongan, motivasi. Ya, baik, kita baca hadis yang pertama. dengan nomor 6903. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. Hadis Qudsi dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah jalla wa ala bahwa Allah berfirman qala Allahu azza wa jall. Makanya periwayatan hadis Qudsi ini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi. Ya. Dari Nabi SAW pada apa yang ia riwayatkan dari Allah. Itu salah satu bentuk meriwayatkan hadis Qudsi, ya. Di sini Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi dan Nabi mengatakan qala Allahu azza wa jal. Allah telah berfirman ana inda dhanni 'abdi bi. Nah, di sini sudah berlalu, ya. Saya pada posisi perkiraan hamba saya terhadap saya. Inda dhanni abdi bi. Maksudnya Allah akan berbuat, akan melakukan apa yang diperkirakan atau apa yang disangkakan oleh seorang hamba terhadapnya. Bila hamba bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berbuat baik sesuai dengan yang disangkakan oleh hamba ini. Kalau seandainya hamba itu berprasangka buruk, maka itulah yang diberikan atau yang diperbuat oleh Allah terhadap hamba ini. Hadis ini mendorong kita untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Ya. Dan juga ditekankan oleh Nabi dalam bab doa. Karena kita sudah menyelesaikan bab doa, yaitu untuk berprasangka baik terhadap Allah dalam mengabulkan doa. Kata Nabi SAW, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdo'alah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa Allah mengabulkan. Ya, bahwa Allah mengabulkan doa tersebut. Karena inilah prasangka yang baik terhadap Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah SWT melanjutkan, Wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni. Dan saya bersamanya, yaitu hamba, di saat dia mengingat saya. Ya. Wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni atau hina yadhkuruni. Kebersamaan Allah dengan seorang hamba yang mengingatnya, dan zikir di sini maknanya umum. Ya, zikr qalbi, zikr lisan dan zikr al-arkan, yaitu seluruh anggota badan dengan mempergunakan anggota badan itu pada apa-apa yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Ya, masuk dalam konteks ibadah secara umum. maka Allah akan bersama seorang hamba di saat hamba itu berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Yang perlu kita catat baik-baik bahwa kebersamaan di sini maksudnya adalah kebersamaan yang khusus, kebersamaan yang khusus karena dikaitkan dengan zikir. Dia perbuatannya khusus, maka kebersamaan Allah dengannya juga khusus, yaitu kebersamaan besarnya perhatian Allah kepada orang yang berzikir ini, perlindungan Allah, taufik dari Allah, kemudahan yang diberikan oleh Allah, penjagaan. Ya, ini semua makna kebersamaan Allah dengan seorang hamba yang berzikir. Kemudian kebersamaan ini, yang kebersamaan khusus ini pun berbeda-beda. Kebersamaan khusus ini berbeda-beda dilihat dari kualitas zikir yang dilakukan oleh hamba ini, kualitas zikir, kemudian kuantitas zikir itu juga berpengaruh pada ukuran kebersamaan Allah tadi dengan hamba yang berzikir. Adapun kebersamaan Allah dengan semua makhluknya tanpa terkecuali, itu kebersamaan qadari, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi mereka, siapapun dia, dari bangsa manusianya, bangsa jinnya, hewannya, Allah bersama mereka dengan kebersamaan ilmunya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin seseorang atau satu dari hambanya yang luput dari pengetahuan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya, dan Allah mengetahui bahkan مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Rezeki yang telah dijamin oleh Allah akan Allah hantarkan kepada makhluknya tersebut dimanapun dia berada, walau di bawah, di dalam perut bumi ini ratusan kilo jaraknya, atau di dalam kedalaman lautan yang sangat dalam. Bila di situ ada makhluknya, maka rezeki untuk makhluknya ini akan dihantarkan oleh Allah untuknya, dan tidak kurang apapun juga. Ini makna kebersamaan yang umum. Ya, dengan ilmu, dengan penglihatan, bahwa Allah melihat semuanya, tidak ada yang tertutup dari penglihatan Allah, dan bahwa Allah mendengar semua suara dari makhluknya, tidak ada yang tertutupi dari pendengaran Allah Jalla wa'ala. Nampak perbedaannya? Perbedaan antara kebersamaan yang khusus, karena di sini Allah mengatakan wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dikaitkan dengan zikir, berarti kebersamaannya khusus. Ya, dan zikir yang tadi telah kita uraikan bukan hanya zikir dengan lisan. Jangan dikira bahwa ini maksudnya zikir lisan. Dan bahkan lebih tertuju ya kepada zikir qalbu, yaitu seseorang benar-benar mengagungkan Allah Jalla wa Ala, mentauhidkannya, membesarkan Allah Jalla wa Ala. Ya. Walaupun mungkin dari sisi zikir lisan, dari sisi zikir lisan tidak terlalu nampak banyaknya. Ya. Jadi standarnya bukan sekedar zikir lisan saja, tetapi semua makna zikir, zikir kalbu, zikir lisan, dan zikir semua anggota badan yang tadi saya telah jelaskan. Maksud dari zikir semua anggota badan yaitu mempergunakan semua anggota badan itu pada apa yang diridai dan dicintai oleh Allah, dan menjauhkan penggunaannya dari apa yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Kita lanjutkan. Baru sekarang masuk kepada yang berhubungan dengan bab Nabi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Bisa jadi ini adalah hadis qudsi lanjutannya atau hadis nabawi. Ya, ditekankan dalam hadis yang lain bahwa Nabi yang mengatakan ini. Wallahi, berarti hadis kursinya sampai terhenti di tentang zikir tadi, kemudian Nabi mengatakan wallahi lallahu, ya, wallahi lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil falah. Ini hadisnya ringkas. Demi Allah, Nabi bersumpah, ini penekanannya, dan ini penekanan wallahi, demi Allah, lallahu, ya, lam di awal lafzul jalala ini lamut taukid, asalnya la Allahu, ya, la Allahu, kemudian alifnya dibuang, lalu lam yang tambahan ini digabungkan dengan lam dalam lafaz jalala, lallahu. Lam yang pertama itu maknanya taukid, artinya benar-benar Allah, ya, demi Allah, ini taukid yang pertama. Lallahu, lam yang sebelum lafaz jalala itu taukid yang kedua. Lallahu, benar-benar Allah. Afrahu, afrahu, afrahu ini ismut tafdil, yaitu benar-benar bergembira atau sangat bergembira, ya, karena nanti ada perbandingan kegembiraan. Di situ ada dua gembira, gembira dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemahamuliaannya. Kita tetapkan gembira ini kenapa? Kenapa kita menetapkan gembira? Karena Nabi SAW menetapkan di sini bahwa Allah bergembira. Ya. Bukan karena kita mengada-ada, tetapi karena Nabi menetapkannya dan tugas kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang berkenaan dengan sifat-sifat dan perbuatan Allah Jalla wa'ala. Lallahu, wallahi lallahu afrahu bi taubati abdihi, terhadap atau dengan taubat seorang hambanya. Ini Nabi menetapkan kegembiraan Allah yang bersangatan atau lebih gembira atau sangat bergembira. Min ahadikum, ini gembira yang kedua, dari salah seorang kamu yang juga bergembira. Yajidu dallatahu, yang ia mendapati kembali. Dallatahu, untanya yang hilang, ya, atau ya kendaraannya yang hilang. Bil falah, di padang pasir, ya, al falah hamparan padang pasir. Jadi ada dua yang bergembira. Yang pertama ditetapkan oleh hadis ini, ya. Yang pertama Allah, dan gembiranya Allah Subhanahu wa taala di sini diungkapkan oleh Nabi dengan sangat bergembira atau lebih bergembira. Kemudian yang kedua, yang bergembira adalah seorang hamba yang mendapatkan kembali benda yang hilang, hartanya yang hilang, dalam hal ini adalah kendaraannya, untanya yang di atas unta ini semua kebutuhannya dalam perjalanan, karena dia dalam safar, kendaraannya unta itu, makanannya berada di punggung unta tersebut diletakkan, uang dan hartanya yang lain di situ juga, pakaiannya di situ, air minumnya di situ, dan seterusnya. Kemudian untanya hilang bersama semua yang dia butuhkan dalam hidup, dalam perjalanannya tadi. Dan ini padang pasir, bukan hutan belantara atau di situ yang ada sungainya, ada pohon-pohon yang bertanak berbuah yang bisa dimakan, tidak. Dia berada di falah, di padang pasir, dan bahkan nanti akan ada ungkapan dari Nabi bahwa dia adalah padang pasir yang tidak bertanaman. Ya. Tidak ada tanamannya. Kalau ada tanaman mungkin bisa menyambung hidup di sana dengan memakan buah dari tanaman-tanaman tersebut. Ini tidak. Walaupun pohon ada, tapi tidak ada buahnya. Kalaupun ada buahnya, buahnya mungkin saja mengandung racun dan tidak layak untuk dimakan. Nah, dia berada di tengah-tengah padang pasir dalam perjalanan. Kendaraannya hilang bersama semua kebutuhannya di atas kendaraannya tersebut, dan dia mendapatkannya kembali. Itu setelah apa? Setelah dia frustasi, putus asa, hilang semangatnya setelah mencari-cari tidak juga kunjung menemukannya, akhirnya dia menunggu kematian. Saat dia menunggu kematian, ya, merebahkan badan, datang lagi kembali benda hilang atau hewan atau tunggangannya yang hilang ini, dan dia pasti sangat bergembira. Ya, pasti sangat bergembira, dan kita semua meyakininya. Nabi SAW di sini memperbandingkan dua gembira tadi. Ternyata kegembiraan yang pertama itu lebih besar daripada kegembiraan yang kedua. Ya. Dan Nabi mengabarkan bahwa Allah sangat bergembira dengan taubat seorang hamba daripada gembiranya yang tadi. Ya, daripada gembira orang tadi yang sudah mendapatkan barang hilangnya. Kemudian ya, lanjut ke hadis kudsi. Bisa jadi tadi saya katakan ungkapan tentang taubat ini termasuk hadis kudsi yang mengungkapkan di sini Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi juga itu adalah hadis nabawi, karena riwayat yang lain justru tanpa ada hadis kursinya Nabi langsung mengungkapkan hadis ini. Kemudian lanjut berikutnya ada hadis kursi, waman taqarraba ilayya, ini Allah yang berfirman, dan barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku shibran, satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, saya mendekatkan diri saya kepadanya satu hasta. Jadi ini balasan dari Allah. Sang hamba mendekat dengan jarak satu jengkal, Allah membalasnya dengan mendekatkan diri kepada hamba ini dengan balasan yang lebih panjang, yaitu satu hasta. Satu hasta pasti lebih panjang dari satu jengkal. Kemudian وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا. Ya. Dan barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada saya satu hasta, maka saya akan mendekat kepadanya satu depa. Satu depa lebih panjang daripada satu hasta. Kemudian وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي, bila mana dia menghadap kepada saya dengan cara berjalan kaki, aqbaltu ilaihi uharwilu, saya akan menghadap kepadanya dengan berlari-lari kecil. Inti dari poin-poin dalam hadis ini yaitu mendekat dengan satu jengkal balasannya satu hasta, mendekat kepada Allah dengan satu hasta balasannya satu depa, mendekat kepada Allah dengan cara berjalan biasa, Allah akan membalasnya dengan mendekatkan dirinya kepada orang ini, hamba ini, dengan berjalan atau berlari-lari kecil. Yang penting balasannya lebih daripada yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan ini dorongan untuk bertaqarrub kepada Allah dengan sekuat kemampuan kita, karena balasannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terkait dengan bab kita adalah potongan yang di tengah-tengah tadi, wallahi lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum yajidu dhallatahu bil falah. Ya. Demi Allah, benar-benar Allah lebih bergembira dengan taubat seseorang dari kamu daripada bergembiranya seseorang yang mendapatkan kembali untanya yang hilang di padang pasir yang luas. Ya, jadi yang diperbandingkan oleh ungkapan ini adalah benar lebih bergembiranya Allah daripada gembira yang dilakukan oleh seorang hamba tadi. Dan ini luar biasa. Ya. Anjuran yang sangat luar biasa untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, apalagi setelah berdosa. Ya, ungkapan ini bahwa Allah sangat bergembira, dan kita menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh generasi salaf. Makanya tidak ada satupun yang menakwilkan ungkapan-ungkapan yang seperti ini dari para sahabat Nabi SAW. Tidak akan kita temukan para sahabat menakwilkan gembira ini, padahal ungkapan ini diucapkan kepada mereka pertama kali oleh Nabi SAW. Abu Hurairah tidak menakwilkan ketika mendengar hadis ini. Ya. dan para sahabat yang lain, kemudian murid-murid mereka dari generasi tabi'in, kemudian murid-murid tabi'in yang dari generasi tabi'in, tidak ada satupun yang mentakwilkan. Imam Malik tidak mentakwilkan, Abu Hanifah sebelumnya, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada yang menakwilkan. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa maksud dari bergembira di sini adalah ridha. Tidak ada. Ya. Nah, ini yang perlu kita catat baik-baik setelah kita ketahui bahwa hadis ini sangat mendorong kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak suka? Ya. Tidak menginginkan Allah bergembira dengan taubatnya. Dan gembiranya Allah itu lebih dari gembiranya orang yang merasa hidup setelah dia mengklaim atau memastikan bahwa dia akan mati. Perjalanan padang pasir yang luas dan dia tidak punya kendaraan, tidak punya makanan, tidak punya minuman. Ya. Makanya dia tidak berjalan lagi, dia tunggu kematian di sana. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis. Ternyata yang dibutuhkannya tadi, yang membuat dia hilang semangat untuk hidup, itu datang kembali tanpa dicari. Ya, tanpa dicari datang kembali dan tidak kurang apapun juga. Tentu dia sangat bergembira, tetapi ternyata Allah lebih bergembira darinya, dari kegembiraannya terhadap taubat seorang hamba ketika dia bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Hadis kedua, 6904. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. Ya, inilah hadis yang tadi kita isyaratkan yang membuat kita memahami bahwa potongan di tengah-tengah tadi itu hadis nabawi, bukan termasuk hadis qudsi. Ya, karena di sini Nabi langsung mengatakan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga. Nabi mengatakan lallahu asyaddu farahan. Benar-benar Allah lebih bergembira atau lebih bersangatan gembira bi taubati ahadikum dengan taubat salah seorang kamu min ahadikum dari bergembiranya seseorang dari kamu bi dhalatihi dengan hilangnya dengan barang hilangnya idza wajadaha apabila dia sudah menemukan. Dia menemukannya juga setelah putus asa. Dan dia menemukan bukan dia mencarinya. Karena dia sudah tidak mencarinya lagi, sudah putus asa. Dan dia menunggu mati, ternyata barang yang hilang itu datang sendiri. Ini luar biasa juga. Ya. Min ahadikum bidhalatihi dari gembiranya salah seorang kamu dengan barang hilangnya apabila dia menemukan. Persis dengan ungkapan hadis yang tadi. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya 6905. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. Hadis yang sama diriwayatkan dengan semakna kembali oleh semakna dengan hadis tersebut diriwayatkan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain masih juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an 6906. Qala rahimahullahu taala haddatsana Uthman ibn Abi Shaybah wa Ishaq ibn Ibrahim walladhu li Uthman qala Ishaq akhbarana wa qala Uthman haddatsana Jarir an al-A'mash عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض فحدثنا بحديثين حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. حديث عبد الله بن مسعود diriwayatkan dibawakan oleh Imam Muslim. Tadi hadis Abu Hurairah, sekarang hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dimulai dengan cerita dari muridnya yaitu Al Harith ibnu Suwaid. Al Harith ibnu Suwaid, ia bercerita dan ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi tuntunan, gambaran dari kehidupan generasi salaf, yaitu menjenguk orang sakit. Ya. Kata Al-Harith bin Suwaid, "Dakhaltu ala Abdillahi a'uduhu wa huwa marid." Saya masuk menjumpai Abdullah bin Mas'ud, ya, untuk menjenguknya ketika dia sakit. Ya. Ketika dia sakit. Ini yang pertama, keutamaan atau praktek menziarahi atau menjenguk orang sakit di generasi salaf. Dan ini bukan satu dua kasus yang diceritakan dalam hadis. Kemudian yang kedua, luar biasanya perhatian para sahabat Nabi SAW terutama, atau generasi salaf, generasi salaf terdahulu yang saleh, terhadap menyampaikan dan menyebarkan hadis. Ya. Tentang menyebarkan dan menyampaikan hadis Nabi SAW walaupun dalam kondisi sakit. Ya. Abdullah bin Mas'ud sakit dan dia dikunjungi, ya, dan ternyata dia masih mempergunakan kesempatan ketika berjumpa dengan murid-muridnya ini untuk menyampaikan hadis kepada mereka. Kata Al-Harith bin Suwaid, fahaddathana bihadithaini, maka beliau menyampaikan kepada kami dua buah hadis. Hadisan an nafsihi, hadis yang dia sampaikan tentang dirinya, ya. Kemudian wa hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua hadis yang diriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah perbedaan dua hadis yang disampaikan. Yang pertama dari dirinya sendiri sebagai nasihat, atau dia hadis tetapi dia hanya sebatas ungkapan, ya, tanpa menyandarkannya kepada Nabi. Yang kedua, dia menyandarkannya kepada Nabi SAW dengan mengatakan qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini hadis yang dari Nabi, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Dan hadis yang beliau sampaikan ini adalah hadis yang berkenaan dengan taubat tadi, persis dengan hadis Abu Hurairah lallahu radhiyallahu ta'ala an, lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihil mu'min. Tambahan di sini yaitu kata-kata mu'min, ya, benar-benar Allah lebih bersangatan gembira dengan taubat seorang hambanya yang beriman, ya. Dengan taubat seorang hambanya yang beriman, ya. Min rajulin, lebih dari taubat seorang laki-laki, maaf, lebih dari gembira seorang laki-laki, fi ardin dawiyatin mahlikatin, yang berada di hamparan bumi yang tidak bertanaman, ya. Dawiyah di situ tidak bertanaman. Mahlikah yang membinasakan. Ya. Kalau kurang-kurang lengkap perbekalan, susah untuk sampai di tujuan dengan selamat. Ya, susah untuk sampai tujuan dengan selamat. Makanya diibaratkan dengan mahlikah yang membinasakan. Berada di perjalanan di permukaan bumi yang terhampar luas, tidak ada tanaman-tanamannya dan dia membinasakan. Ya. Kemudian kata Nabi, ma'ahu rahilatuhu, dia bersama kendaraannya, yaitu tunggangannya, hewan tunggangannya, alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, di atas kendaraannya ini ada makanannya dan minumannya sebagai bekal dalam perjalanan. Kemudian karena kelelahan, fanama, dia pun tidur. Ini tidur yang dia sengaja untuk istirahat. Ya. Fastaiqadha, kemudian dia bangun. Waqad dhahabat, dan hewan tunggangannya tadi pun telah pergi, hilang. Saat dia tidur, hewannya mungkin terlepas dari ikatannya, kemudian dia hilang, pergi kemana tidak diketahui tempatnya. Fatalabaha, maka dia pun mencarinya. Hatta adrakahul atash, karena dia tidak punya minuman, karena di atas kendaraan tempatnya, kendaraannya hilang, maka dia cari-cari sampai benar-benar kehausan. Air tidak ada. Ya. Thumma qal, kemudian dia berkata, arji'u ila makanil ladzi kuntu fi. Saya balik ke tempat di mana saya tadi berada. Maksudnya ketika dia tidur, tempat yang pertama yang tadi sempat ditinggalkan untuk mencari-cari untanya yang hilang dan sudah benar-benar kehausan, lalu dia memutuskan untuk balik ke tempat semula. Mungkin menjadi tuntunan juga bagi kita, ya. Makanya para pembimbing-pembimbing ibadah haji dan umrah, dan seringkali ya para jemaah haji dan juga ada jemaah umrah yang kesasar, ya. Kita sering menyampaikan kepada mereka, dan para pembimbing juga mengatakan, kalau nanti pulang dari masjid dan kesasar, maka baliklah ke masjid lagi. Ya. Jangan mencari-cari. Yang membuat mereka sampai berhari-hari tidak kunjung ditemukan karena mereka mencari. Ya. Sehingga terus berjalan dicari-cari, padahal banyak yang sama di sana. Ya. Kalau kembali ke tempat semula, tentu akan orang pertama kali mencari di sana. Dan kita selalu melakukannya begitu. Ketika ada jemaah yang hilang, kita langsung ke masjid pertama-tama, karena itu di tempat itu dia hantar pertama kali oleh pembimbingnya. Dan mungkin ini prinsip yang bagus juga, dan orang ini juga melakukan demikian. Ada baiknya saya kembali ke tempat di mana saya kehilangan hewan ini, ya. Karena dia sudah tidak mungkin mencarinya karena dia sudah sangat kehausan. Kalau melanjutkan mencari, dia tentu membutuhkan air, maka dia daripada mencari kemana-mana, maka lebih baik kembali ke tempat semula. Fa'anamu hatta amut, ya, maka saya akan tidur lagi sampai datang kematian. Ya, untuk penyebab melanjutkan menyambung kehidupan sudah tidak ada, air tidak akan mungkin ada, tanaman juga tidak ada yang berbuah, karena tanamannya itu tidak ada di padang pasir, yang ada pohon-pohon berduri. Adapun pohon hanya untuk berteduh. Ya. Fawadha'a ra'sahu 'ala sa'idihi, maka dia berbantalkan lengannya tidur. Liyamut, menunggu kematian. Ya. Putus asa. Hilang harapan. Kemudian fastaiqadha, maka dia bangun untuk yang kedua kali setelah tidur dua kali tadi. Ya. Maka dia bangun, wa indahu rahilatuhu, ternyata sudah ada kendaraannya tadi yang hilang di sisinya. Wa alaiha zaduhu wa ta'amuhu wa syarabuhu. Ketika dia periksa di punggungnya, masih lengkap ya perbekalannya, makanan dan minumannya. Tidak ada kurang apapun juga. Tentu kita sangat meyakini bagaimana gembiranya orang ini. Ya. Dan dia kegembiraan yang luar biasa. Kegembiraan yang sangat besar, ya. yang dirasakan oleh orang yang merasa hidup lagi setelah memutuskan untuk mati. Ya. Lalu Nabi menegaskan kembali. Di awal hadis tadi Nabi sudah tegaskan. Di ujung hadis ini Nabi kembali mengatakan, mengulangi, فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَحِلَتِهِ وَزَادِهِ. Maka Allah lebih sangat bergembira dengan taubat seorang hamba yang beriman dari orang ini ketika bergembira dengan datangnya kendaraannya dan perbekalannya sempurna, lengkap dan tidak kurang apapun juga. Dia benar-benar bergembira. Maka dalam sebagian riwayat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang salah ucap. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Ya. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Saking gembiranya dia salah ucap. Terkadang orang sangat dengan saking gembira salah berbicara, salah kata. Atau saking bersemangat salah kata. Atau saking bersedih juga salah berbicara. Di sini karena saking gembiranya dia salah mengucapkan yang seharusnya dia mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Engkaulah pencipta, pengatur, pengurusku, pemilikku dan akulah hambamu yang tidak berdaya. Aku sudah lakukan usahaku sebagai seorang hamba dengan mencari-cari, tapi saya butuh air untuk mencarinya dan air tidak ada. Sekarang hewan yang saya cari, barang hilang yang saya cari-cari itu, engkau kembalikan kepada saya lagi. Ini pengakuan terhadap kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala. Kita lanjutkan 6907. قال رحمه الله تعالى وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش بهذا الإسناد وقال من رجل بداوية من الأرض. حديث عبد الله بن مسعود kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain dengan sedikit perubahan dalam lafaznya. Kalau tadi fi ardin dawiyatin, kalau di sini bidawiyatin minal ardi. Ya, maknanya sama, hamparan bumi yang luas yang tidak ada tanaman. Dalam bahasa Arabnya dawiyatun atau dawiyatun. Ya, dawiyatun tanpa alif atau dawiyatun pakai alif setelah dal. Ya, maknanya juga adalah hamparan bumi yang luas dan tidak ada tanaman. Setelahnya 6908. قال رحمه الله تعالى وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة بن عمير قال سمعت الحارث بن سويد قال حدثني عبد الله حديثين أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن بمثل حديث جرير. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه kembali dibawakan oleh Imam Muslim dari jalur sanad yang lain. Di sini dijelaskan oleh Al Harith bin Suwaid muridnya bahwa beliau menyampaikan dua hadis. Hadis yang pertama dari dirinya, hadis yang kedua dari Nabi SAW, dan hadis yang dari Nabi itulah hadis yang tentang bergembiranya Allah dengan taubat seorang hamba dan bahkan lebih bergembira dari kegembiraan seorang hamba yang kehilangan barang kebutuhannya dalam perjalanan di padang pasir lalu dia kembali kepadanya tanpa ada usaha apa-apa walaupun sebelumnya dia mencari-cari dan setelah putus asa ternyata hewan yang dicarinya kembali dan dia sangat bergembira. Ya. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud belum kita jelaskan ya. Nanti akan kita jelaskan. Hadis setelah itu lagi 6909. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك قال: خطب النعمان بن بشير رضي الله عنه فقال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير ثم سار حتى كان بفلات من الأرض فأدركته القائلة فنزل فقال تحت شجرة فغلبته عينه وانسل بعيره فاستيقظ فسعى شرفا فلم ير شيئا ثم سعى شرفا ثانيا فلم ير شيئا ثم سعى شرفا ثالثا فلم ير شيئا فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده فلله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله. قال سماك: فزعم الشعبي أن النعمان رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنا فلم أسمعه. النعمان بن بشير، هذه sekarang ini hadis النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. Di sini tidak langsung kepada Nabi. Bunyi hadisnya adalah khutbah yang disampaikan oleh sahabat ini, Nu'man bin Bashir, yang isinya adalah hadis tadi. Ya, ceritanya lebih detail daripada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan juga dari Abu Hurairah. Ya, dia mengatakan Allah benar-benar sangat bertobat, lebih sangat Allah benar-benar lebih bergembira. Ya, daripada dengan taubat seorang hamba, dari gembira seseorang yang membawa perbekalan, membawa tempat air, kentong air mazad di atas untanya, kemudian dia menempuh perjalanan, dan sehingga ketika dia berada di padang pasir dari bumi, ya, fa'adrakathul qa'ilah, maka tibalah dia di waktu tidur siang, istirahat siang, fanazala, maka dia pun berhenti turun, faqala tahta syajaratin, maka dia tidur qailulah. Qala di sini bukan berkata, ya. Ya, faqala tahta syajaratin. Jadi asal katanya sama dengan berbicara. Qala yaqulu. Di sini qala yaqilu. Ya, qala yaqilu qailulatan. Fi'il madinya sama. Faqala tahta syajara bukan artinya dia berkata di bawah pohon, tetapi qailulah, istirahat siang di bawah sebatang pohon. Ya. Faghalabathu ainuhu, dan ternyata tidurnya sangat mendalam atau sangat dalam, nyenyak. Wan salla ba'iruhu, ternyata untanya tadi pun lepas, ya, dari ikatannya. Fastayqadha, dan dia bangun, tidak jumpainya untanya. Fasa'a syarafan, maka dia berlari menuju tempat tinggi, bukit, ya, untuk melihat ke sekitar seperti yang dilakukan oleh siapa? Hah? Sarah, istri Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihi salam, untuk mencari air. Ini untuk mencari hewan yang hilang, naik di atas gunung, ya, di atas bukit. Yang pertama tidak nampak apa-apa, pergi dia ke tempat yang tinggi yang lain, dilihatnya sekitar juga tidak dapat apa-apa. Summa sa'a syarafan thaniyan falam yara syai'an, summa sa'a syarafan thalithan falam yara syai'an. Dicarinya tempat-tempat tinggi untuk melihat-lihat, ternyata tidak dapat, tidak terlihat apa-apa. Fa'akbala hatta ata makanahu alladhi qala fi, maka dia menghadap sampai ke tempat di mana dia tidur tadi. Fabainama huwa qa'idun, ketika dia sedang duduk, idja'ahu ba'iruhu, tiba-tiba untanya pun datang, yamshi berjalan, hatta wada'a khitamahu fi yadi, sampai dia meletakkan tali kekangnya ke tangan, kan tali kekangnya ada, diletakkan tali kekangnya di tangan pemiliknya ini. Kata Nu'man radhiyallahu ta'ala an, falallahu ashaddu, diulang kembali ya, Allah, maka Allah benar-benar sangat atau lebih bersangatan gembira daripada dengan taubat seorang hamba daripada orang ini ketika dia mendapatkan untanya dalam keadaan semula, tidak ada kurang apapun juga. Tersisa apa? Tersisa hadis ini kan masih ungkapan siapa? Nu'man bin Bashir, mauquf radhiyallahu ta'ala an, Nu'man bin Bashir. Kemudian Simak bin Harb ya. Muridnya Nu'man bercerita, faza'ama Asy-Sya'biyyu. Maka Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil, Asy-Sya'bi rahimahullah, setingkat dengan Simak ini. Ya. Dia dari generasi tabi'in, berguru kepada para sahabat. Asy-Sya'bi mengatakan, anna Nu'man rafa'a hadzal hadits ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nu'man mengangkat hadis ini kepada Nabi. Dari jalur siapa? Dari jalur Sya'bi. Ya. Wa amma ana, kata Simak, adapun saya tidak mendengar Nu'man bin Bashir mengangkat hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini sebenarnya dari jalur Sya'bi yang marfu'. Hadis ini bukan munqati' ya. Maksudnya bukan mauquf tetapi marfu'. Berdasarkan jalur dari Sya'bi, Amir bin Syarahil. Adapun dari jalur Simak itu adalah perkataan Nu'man. Meskipun dia mauquf berdasarkan jalur Simak ini, tetapi maknanya kan hadisnya sudah ada di hadis Abu Hurairah dan juga hadis Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW. Kalau tidak ada misalnya jalur Sya'bi bahwa Nu'man meriwayatkan dari Nabi, hanya jalur Simak ini dan hanya perkataan Nu'man saja, maka hukumnya tetap marfu'. Ya, tetap marfu'. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah beberapa hadis yang bisa kita baca tentang cerita tentang benar-benar bergembiranya Allah dengan taubat seorang hamba bila mana mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada gembira seorang yang kehilangan hewan tunggangannya yang di sana di punggung hewan tunggangannya itu semua kebutuhannya dan dia sudah berusaha mencari-cari tetapi tidak didapatkannya dan ternyata hewan yang hilang itu datang sendiri. Ya, bahkan meletakkan tali kekangnya ke tangan pemiliknya dan ternyata juga yang ada di punggungnya tidak kurang sedikit pun juga. Ini dia yang membuat dia sangat bergembira. Ternyata gembiranya orang ini tidak lebih besar daripada gembiranya Allah ketika seorang hamba yang beriman bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ini adalah anjuran bertaubat, kemuliaan ibadah taubat, keagungannya dan tingginya tingkat dan derajat ibadah taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih tersisa beberapa hadis yang berhubungan dengan cerita kita ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin. Dan jangan lupa ya, besok ingatkan saya untuk menyebutkan hadis yang satu lagi. Al Haris bin Suaid mendapatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud berapa? Dua. Hadis bin Abdullah bin Mas'ud dua, yang satu baru sudah disampaikan yaitu tentang taubat, yang satu lagi belum disampaikan dalam hadis ini tetapi disampaikan dalam hadis yang lain yang insyaallah besok akan kita uraikan. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.